billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتي بالله عزكم الله. Kita masuk kepada poin terakhir daripada kitab Al-Zifaf, yakni wasaya ila zaujain, wasiat kepada pasangan suami istri. Berkata Syekh Al-Albani rahimahullah wa khitaman, dan sebagai penutup, usi az-zawjain, aku wasiatkan kepada dua mempelai. Awalan yang pertama, ini wasiat beliau, an yatatawwa'a wa yatanasoha, agar keduanya bisa saling harmoni, serasi, yakni senantiasa mencari kecocokan. Dan saling menasehati satu dengan yang lain. Menasihati apa? Bi ta'atillah tabaraka wa ta'ala, untuk senantiasa mentaati Allah tabaraka wa ta'ala. Ini perkara yang pertama, mutawa'ah baina zaujain, agar senantiasa mencari keserasian, keharmonisan antara pasangan suami istri. Tentunya yang namanya dua orang dengan latar belakang berbeda, memiliki karakter yang berbeda pula, akan terjadi gesekan-gesekan. Itu pasti dalam setiap rumah tangga. Maka sepantasnya dari masing-masing pasangan untuk senantiasa memberikan ithar kepada pasangannya, lebih mengutamakan pasangannya, berusaha untuk harmoni, serasi, tidak mencari titik-titik perbedaan. Ini kunci daripada kebahagiaan dan kunci daripada keharmonisan rumah tangga. Katakanlah dari sisi makanan, bisa saja memiliki hobi yang berbeda. Maka jangan kemudian perkara yang sepele tersebut menjadikan congkrah hubungan. Suaminya orang Jawa Timuran, istrinya orang Jawa Tengahan, Jogja misalnya. Yang satu suka pedas, yang satu suka manis. Nah ini sulit untuk ketemu kalau kemudian masing-masingnya pokoknya ngotot dengan keinginannya, padahal perkara sepele makanan. Maka tentunya berusaha untuk mengalah, sang istri mengalah atau sang suami mengalah atau dua-duanya ya saling mengalah. Berusaha untuk mengimbangi daripada hobi pasangannya, kesukaan, kesenangan dari pasangannya. Terutama hal ini ditekankan bagi para suami, karena dia adalah qawam. Meskipun pada sang istri, ya, pada sang istri secara syar'i dia wajib untuk memenuhi daripada hak-hak suaminya dalam segala perkara yang mubah sifatnya. Kan tapi sebagai seorang qawam, untuk kemudian dia jangan menyalahgunakan kekuamannya, kepemimpinannya untuk kemudian berlaku semena-mena terhadap pasangannya. Demikian pula dalam anggaran-anggaran belanja, dalam planning-planning kedepannya, bagaimana ini harus bagaimana. Demikian pula dalam tata ruang rumahnya dan sebagainya. Al-muhim, itu perkara-perkara yang tentunya sepele. Tetapi jika hal tersebut kemudian tidak saling menghargai atau tidak saling ya tanazul terhadap pendapatnya, maka akan membawa kepada pertikaian, akan membawa kepada percekcokan. Istri muda, istri yang masih muda maksudnya, bukan istri muda ya, istri yang masih muda misalnya, masih sangat muda, belia begitu, belum terlalu banyak pengalaman dan kurang kedewasaan, maka masih butuh banyak bimbingan, harus sabar sang qawam ini dalam mengatur rumah tangganya belum bisa, ya sabar. Yang mungkin itu adalah sebetulnya tanggung jawab istri, dikerjakan oleh sang suami demi keharmonisan rumah tangga. Dan terkadang terjadi juga sebaliknya, istri yang dituntut untuk harus banyak sabar terhadap kekurangan-kekurangan suaminya. Rasul menyatakan annasu kal ibil mi'ah la tatajid fiha rahila. Manusia itu seperti 100 ekor onta. Hampir-hampir engkau tidak dapati dari 100 ekor onta tersebut yang rohilah, yakni onta-onta yang memiliki keistimewaan, mampu membawa beban dan sebagainya. Artinya manusia itu lemah. Hampir-hampir tidak didapati untuk kemudian seseorang yang sempurna dalam kehidupannya. Sampai pun dia adalah seorang yang sudah mendapatkan hidayah sebagai seorang ahlu sunnah, sudah belajar dan sebagainya. Gambaran seorang lelaki ya, dia akan mendapatkan pasangan yang sempurna dari segala sisi, wanita solihah yang sudah mapan, mateng keagamaannya, mudah diarahkan dan sebagainya, sehingga pernikahan ibaratnya adalah satu taman surga yang sangat indah dalam gambarannya. Istri pun juga demikian, wanita gambarannya. Suaminya adalah seorang yang masya Allah, katakanlah talibul ilm, memiliki banyak ilmu luas, nanti akan membimbing saya kepada keriduan Allah Azza wa Jal, rumah tangga yang harmonis dan sebagainya, gambaran-gambaran yang indah. Kalau hanya itu yang terpampang dalam angannya, maka siap-siap kecewa. Ya, jadi masing-masing harus mempersiapkan diri untuk senantiasa mengalah. Jangan kemudian merasa ini pasangan saya ibarat kayak dewa, sudah sempurna begitu. Ada dewa, tidak ada memang. Tidak ada itu dewa. Jadi gambarannya, jangan kemudian ya, harus siap untuk segala keadaan. Meskipun tentu yang dicari adalah yang paling ideal, paling sempurna, paling ini, paling baik, paling bagus dan sebagainya. Kan tetapi tetap harus dipersiapkan mental, tetap harus disiapkan itu tadi, ya, bahwa pasanganmu adalah manusia biasa seperti kamu yang penuh dengan kekurangan-kekurangan. Sehingga an yatatawa'a, ini perkara yang prinsip yang pertama yang harus dipahami. Menjaga mutawa'a baina zawji. Kemudian yatanasoha, saling nasihat menasehati. Dalam ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Wa tiba'a ahkamihi athabita fil kitab wa sunnah. Dan dalam mengikuti hukum-hukum Allah subhanahu wa taala yang kokoh di dalam Alkitab wa sunnah, yakni hukum-hukum Allah yang sahih. Keduanya saling nasihat menasihati perkara tersebut. Terutama bagi sang suami sebagai qawam untuk senantiasa mempersiapkan diri memberikan nasihat-nasihat kepada istri. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan istausu bin nisa'i khairan, senantiasa kalian memberikan nasihat-nasihat kepada kaum wanita, dalam hal ini adalah kepada para istri, dengan kebaikan. Fa innahunna khuliqat min dhila, karena mereka itu tercipta dari tulang rusuk. Wa inna awajasyi ala, dan yang paling bengkoknya daripada rusuk itu adalah bagian atasnya. Artinya kalau kemudian dibiarkan begitu saja, dia akan tetap bengkok. Namanya wanita ya, tetap akan bengkok seperti ini. Ini berita dari Rasulullah SAW. Wanita itu sifatnya ada kebengkokan padanya ya. Kalau dibiarkan, tidak diluruskan, ya akan bengkok terus. Wa in dhahabta tuqimuha kasarta, tetapi jika kamu kemudian paksa untuk meluruskannya, ya dia akan patah. Berarti harus betul-betul pelan-pelan ya, dengan wanita itu harus pelan-pelan. Kalau dibiarkan dia akan bengkok, kalau dipaksakan dia akan coklat. Pengen yang mana? Ya fastau subini saya khairu, terus dinasihati pelan-pelan. Harus sabar menghadapi wanita. Nah, karenanya dibutuhkan bekal ilmu. Kalau wanita itu adalah wanita salihah, dia akan tunduk dengan syariat, syariat Allah, dan itu sudah satu poin kenikmatan. Ya, kalau seseorang mendapatkan wanita yang seperti ini. Kenapa? Walaupun dia temperamen, kalau sudah dihadapkan ayat Al-Qur'an diam dia. Walaupun dia marahnya kayak apa, kalau dibacakan hadis Rasul, diam dia ya. Akan tunduk dan patuh kepada syariat. Yang seandainya wanita ini kalau dia tidak kenal syariat ya, luar biasa, tidak bisa dipegang sudah. Tapi karena terhadap syariat ya, mudah untuk diarahkan. Sehingga poin yang pertama setelah mutawa'ah tadi adalah tanasuh. Tanasuh, memberikan nasihat, saling memberikan nasihat. Istri pun juga demikian ya, terhadap suaminya. Senantiasa memberikan nasihat-nasihat yang baik terhadap suaminya ya. Mengingatkan tentang qiyamul lail, mungkin juga mengingatkan tentang sholat-sholat yang lain, sholat sunnah yang lain, sholat duha. Mungkin suaminya ya bekerja di luar, pekerjaan yang berat. Alhamdulillah ada alat komunikasi seperti HP misalnya, manfaatkan. Manggil suaminya bagaimana? Misal pakai telepon atau pakai WA, nggak pakai pulsa. Sudah sholat duha belum? Diingatkan. Dalam keadaan suami yang kitis-kitis tahu enggak? Gembrobios karena pekerjaan yang berat di tengah-tengah jalan misalnya ini ya. sebagai sopir angkot kah atau apakah, al-muhim dia diingatkan sholat duha. Oh iya ya, nanti mencari waktu untuk kemudian istirahat di musola, di masjid, ya kan, sholat 2 rakaat, 4 rakaat. Rizki pada hari itu tidak sebanding dengan 2 rakaat yang dia dapatkan di akhirat, sehingga tidak hilang hari tersebut waktu sia-sia hanya untuk dunia. Dan itu adalah sholatul awwabin. Sholat duha itu adalah sholatul awwabin, sholatnya orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena suami biasa kerja keras di luar rumah, malamnya dia butuh istirahat, jangan diganggu ya, dibiarkan. Tetapi waktu qiyamul lail, bangunkan ya. Sang istri membangunkan suaminya, atau suaminya juga tidak ada masalah membangunkan istrinya, diperciki dengan air. Pernah seperti itu apa belum? Perciki sama istri malah marah-marah. Sholat sunnah berdua, masya Allah, nikmat itu, iya kan? Ini terkhusus bagi yang baru-baru saja menikah, manten-manten anyar, ini masih asik ini untuk melakukan hal-hal seperti ini. Kalau sudah ada anak, biasanya sudah mulai agak ruwet gitu nanti. Kebiasaan-kebiasaan yang seperti itu akan sulit untuk dilaksanakan. Kenapa? Sang istri ya terganggu istirahatnya, baru mau tidur, oe-oe, sudah harus, ya kan? Ya. Setengahnya istirahat, anak bangun, tidak bisa lagi melanjutkan istirahatnya. Ya. Suami pun tidak nyenyak tidurnya. Al-muhim, ya. Alama yasarullah. Yang intinya bahwasannya dalam hal ini untuk saling tanasuh, nasihat menasihati. Dahulu salaf, wanita-wanita salaf, para ummahatnya, mereka di saat suaminya mau bekerja disampaikan nasihat oleh sang istri, wahai suamiku, bertakwalah engkau kepada Allah pada diri-diri kami, sungguh kami lebih sabar untuk bisa menghadapi lapar, tetapi kami tidak sabar untuk menghadapi neraka Allah Azza wa Jal. Artinya untuk mencari rezeki yang halal. Kalaupun engkau dengan usaha engkau tidak mendapatkan rezeki yang halal, maka kami siap lapar. Tapi kalau engkau kemudian mengambil jalan-jalan untuk mencari ya sesuap nasi dengan cara yang haram, maka sungguh neraka Allah Subhanahu wa taala itu sesuatu yang tidak akan sanggup kita hadapi. Itu nasihat seorang istri kepada suaminya di saat hendak bekerja. Wala yuqaddima 'alaiha taqlidan aw 'adatan ghalabat 'alan nas. Dan janganlah keduanya, pasangan suami istri, untuk lebih mendahulukan perkara yang selainnya, yakni hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, dikalahkan hanya karena taklid. Hanya karena taklid, ikut-ikutan terhadap apa yang menjadi kebiasaan masyarakat dari prosesi pernikahan sampai di saat menjalankan bahtera rumah tangga kehidupan. Awadatan atau adat istiadat, tradisi di masyarakat, ghalabat 'alan nas, yang mendominasi manusia. Jangan kemudian hal tersebut mengalahkan prinsip-prinsip untuk senantiasa tunduk dan patuh kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, Alkitab wa Sunnah. Seseorang ya untuk menentukan pernikahan ada mencari hari-hari baik, hitung-hitungan, menghindari hari-hari tertentu, tanggal-tanggal tertentu, bulan-bulan tertentu. Kemudian setelah berumah tangga, mau bangun rumah harus memiliki syarat ini, syarat itu. Kemudian di saat kelahiran atau punya anak, ada hari kesekian, kesekian, prosesi sekian, prosesi ini dan itu. Itu merupakan tradisi-tradisi dan hanya sekedar taklid terhadap kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Maka yang seperti ini jangan kemudian mengalahkan daripada apa yang telah dia ketahui dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, Alkitab wa Sunnah. Demikian pula di dalam hubungan suami istri biasanya ada ya, untuk menghindari hari-hari tertentu. Diyakini bahwasanya kalau melakukan hubungan pada hari-hari tersebut maka akan membawa kepada perkara ini dan itu. Maka itu semua harus dihindari, perkara-perkara yang akan membawa kepada kebinasaan. Au madhaban, atau apa yang telah diketahui tersebut ya ditinggalkan hanya karena menyelisih madhab. Faqad qala azza wa jalla, sungguh Allah azza wa jalla telah menyatakan, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas bagi seorang mukmin laki-laki maupun perempuan apabila Allah Subhanahu wa taala telah memutuskan, Allah dan Rasulnya telah memutuskan satu perkara untuk kemudian mereka memiliki alternatif lain dalam perkaranya, mencari opsi lain dalam perkaranya, mencari pilihan lain dalam urusannya. Berarti dia telah meninggalkan Allah dan Rasul. Artinya dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul. Wa ma ya'sillahu wa rasulah faqad dhalla dhalalan mubina. Dan sungguh siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Maka dalam perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah memberikan pilihan kepada kita, itu yang kita ambil apapun resikonya. Sehingga dalam perkara ini wajib bagi kita semua untuk menjalani bahtera rumah tangga dengan berdasarkan hukum-hukum syar'i. Hanya itu yang akan bisa menyelamatkan kita. Dan hanya itu yang akan membawa kepada sakinah, mawaddah warahmah yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat yang pertama dari Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Tsaniyan, nasihat yang kedua. An yaltazima kullu minhuma al-qiyamu bima faradallahu alaihi minal wajibat wal huquq tujahal akhar. Hendaknya masing-masing dari setiap pasangan untuk betul-betul menjaga hak-hak pasangannya dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala fardukan atasnya, dari tanggung jawab dan kewajibannya terhadap pasangan masing-masing. Jadi yang harus untuk kemudian senantiasa dikedepankan adalah bagaimana menunaikan kewajiban terhadap pasangannya. Ini merupakan kunci daripada kebahagiaan dalam rumah tangga, keharmonisan dalam rumah tangga. Di saat masing-masing pasangan berusaha untuk memenuhi hak-hak pasangannya, bukan mendahulukan menuntut haknya, tetapi mendahulukan untuk menunaikan kewajibannya kepada pasangannya. Itu yang harus senantiasa dijadikan sebagai nusba'ainai, suatu yang senantiasa di hadapan dia untuk senantiasa memberikan yang terbaik pada pasangannya, menunaikan hak-hak dan kewajiban kepada pasangannya. Fala tatlubu zaujah matalan antusawiyar rajuquhi. Maka tidak sepantasnya bagi seorang istri misalnya untuk menuntut persamaan hak kepada suaminya pada segala sisinya. Ini berarti adalah menuntut sesuatu yang lebih daripada pasangannya. Wala yastathil ar-rajul ma qadallahu ta'ala bihi 'alaiha min asyada wa riyasah fayadlimuha. Dan tidak pula kemudian seseorang mengkhianati apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan padanya dari kepemimpinan ya, dalam rumah tangga asyada wa riyasah, yang kemudian fayadlimuha, dia menggunakan untuk mendolimi pasangannya. Wayatribuha, memukulnya biduni hakin, dengan tanpa hak. Faqad qala Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla telah menyatakan, walahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf walirrijali 'alayhinna darajah wallahu 'azizul hakim. Dan bagi mereka para istri memiliki hak sesuai dengan kadar kewajiban mereka secara ma'ruf. Sedangkan bagi kaum laki-laki para suami berada di atas mereka satu derajat. Wallahu azizun hakim. Sedangkan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Maha perkasa di saat Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kelebihan pada kaum laki-laki, kemudian kaum laki-laki mendolimi kaum wanita, para istri, maka Allah maha perkasa untuk memberikan hukuman kepadanya. Dan maha bijaksana, kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan itu kepada kaum laki-laki? Karena mereka menjadi pemimpin. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan sesuai dengan porsinya. Dalam rumah tangga maka harus ada kepemimpinan, dan kepemimpinan itu pada kaum pria. Sehingga Allah meletakkan sesuai dengan hikmah. Tayyib. Allah juga menyatakan ar-rijal qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Kaum lelaki adalah qawam, pemimpin atas kaum wanita, disebabkan karena apa yang Allah karuniakan sebagian mereka pada sebagian yang lain, Allah lebihkan kaum lelaki pada sebagian yang lain dari kaum wanita. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan dengan apa yang mereka nafkahkan dari harta-harta mereka, infakkan ya, mereka belanjakan untuk keluarga mereka kepada istri-istri mereka. Fasalihat. Kalau sebelumnya adalah berbicara tentang ar-rijal, para suami, maka kemudian Allah bergeser membicarakan tentang para istri. Fasalihatu, maka wanita-wanita yang salihah itu adalah qanitatun, wanita-wanita yang taat terhadap suami-suami mereka. Hafizatun lil ghaib, yakni wanita-wanita yang menjaga harta dan kehormatan mereka, harta-harta suami di saat suami tidak ada di rumah. Hafizatun lil ghaib, di saat sang suami tidak ada di rumah, menjaga apa yang dijaga, yakni harta suami dan juga kehormatan diri-diri mereka. Mereka jaga bima hafizullah, dengan sebab penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah gambaran daripada rumah tangga di dalam Islam. Kaum lelaki bertanggung jawab sebagai qawam dalam rumah tangganya, dan kaum wanita dia yang menjaga harta-harta suaminya. Rasulullah SAW menyatakan khairun nisa, sebaik-baik wanita adalah idza ra'aita sarotka, apabila engkau melihatnya maka engkau akan senang dengannya, menggembirakanmu, membahagiakanmu. Melihat istri senang itu bukan karena kecantikannya, belum tentu, wanita cantik kalau tidak solihah jadi monster di rumah. Iya, mengerikan. Kecantikannya hanya untuk laki-laki di jalanan. Kalau sudah di rumah, monster bagi suaminya. Menakutkan. Pekerjaannya hanya marah-marah saja, tidak kelihatan cantiknya. Kalau bukan wanita solihah. Sehingga Rasul menyatakan, idza ra'aitaha sarrabka. Kalau kamu melihat kepadanya, kamu akan bergembira, senang. Kenapa? Walaupun dia mungkin bukan termasuk wanita yang cantik, tapi senantiasa lemah lembut dengan suaminya, ya, menjaga tutur katanya, senantiasa senyum dengan suaminya, bersolat dandan untuk suaminya, bukan untuk orang lain. Kalau di rumah udah enggak karu-karuan, acak-acakan, serawutan begitu, ya, enggak pernah dijaga penampilannya, kebetulan pas ada kondangan, nah sudah sibuk dengan lipstik, dengan ini, dengan itu. Nah ini kebalik justru, ya. Kecintaan, kecantikan kamu untuk siapa? Bukan seperti ini wanita yang salihah. Keluar rumah, ya dia berukut, ya kan, tutup rapat dengan hijab, karena kecantikannya hanya untuk suaminya. Sehingga wanita yang salihah adalah wanita-wanita yang jika dipandang oleh suaminya menyenangkan. Sarotka. Wa idza amartaha ata'atka. Jika engkau menyuruh dia, maka selalu menurutimu. Nah ini sulit ini, ya. Mencari wanita yang seperti ini sulitnya luar biasa ini. Setiap diperintah manut. Dalam perkara-perkara yang ma'ruf tentunya, atau dalam perkara yang mubah. Dalam perkara yang mubah kalau yang nyuruh suami menjadi wajib bagi istri. Kalau mau berumah tangga harus paham terhadap hal tersebut, ya. Perkara-perkara yang mubah itu bisa menjadi wajib kalau yang nyuruh adalah suami. Masak-masakan, misalnya masak terong, ya itu ya mubah saja. Tapi kalau yang suami nyuruh, wajib jadinya hukumnya, ya. Istri masak no terong, wajib itu hukumnya. Iya, ya. Apalagi requestnya macam-macam begini, ya. Terong nanti sambal begini ada, ya. Apa? Lobok ijonya misalnya. Waduh, lek dengan ini, dengan itu. Request seperti itu, itu pahala yang sangat besar bagi sang istri. Loh, itu bukan kemudian, wah ini perkara mubah, tidak ada nilainya. Bukan. Ini perkara wajib yang sangat besar pahalanya. Pahalanya tiada tara itu, ya, besar sekali. Itu yang menentukan bagi sang istri. Wahatta seorang suami minta dimasakkan jam 12 malam, ya jalan. 12 malam ngelilir suaminya, pengen makan Indomie, ya? Nah misalnya, tolong istrinya dipanggil, masakan Indomie. Bismillah, tetap harus jalan itu. Kecuali suaminya kemudian orang yang ya menjaga perasaan dan pokoknya ya melihat kondisi ya, suami apa istrinya sudah capek luar biasa, apalagi anaknya rewel-rewelan, kemudian minta sembarangan. Nah ini ya berat sekali sang istri, kan begitu, ya. Tetapi al-asal minta daripada suami adalah kewajiban bagi sang istri. Itu asalnya. Sehingga kalau memang betul-betul berat, tidak sanggup untuk melaksanakannya, atau sangat berat melaksanakannya, minta udzur kepada suami. Minta udzur dengan baik-baik kepada suaminya. Jangan malah membentak suaminya. Waduh, campur orang ini, orang ngerti wayah, bukan seperti itu. Tapi harus dengan baik-baik, sampaikan dengan bahasa yang santun. Ya. Kalau misalnya ditunda nanti pada subuh gimana suami? Ini kan sudah jam 12 malam, kok jual berapa malam? Tak kira wisih barisa, misalnya ternyata ngelindur sang suami tadi, ya bisa saja terjadi kan. Ya, baru saja sholat selesai kemudian sangat capek, baru rasanya hanya sekejap gitu rasanya, padahal itu sudah berjam-jam, bangun-bangun pengen makan mie, padahal sudah jam 12 atau jam 1 malam. Minta setelah diberitahu ini sudah jam 12, ya paham sudah tidak jadi, ya, waktunya istirahat ya sudah istirahat. Al-muhim, bahwasannya al-asl di saat perintah suami itu hukumnya wajib bagi sang istri. Idza amartaha atau jika sang suami atau jika engkau menyuruhnya maka dia mentaatimu. Wa idza ghibta anha hafidatka fi malika wa nafsiha. Dan jika engkau tidak berada di hadapannya, di hadapan istri, maka dia akan menjagamu pada hartamu dan pada kehormatan dirinya. Ya, harta suami terjaga kalau yang berada di rumah adalah seorang wanita salihah. Tapi kalau bukan wanita salihah, wanita matre ya sudah habis sudah. Apa saja perbendaharaan rumah bisa semuanya hilang. Apalagi diberi kesempatan sama sang suami. Ya, setiap hari pekerjaannya shopee saja, shopping ke pasar, belanja ini, belanja itu. Kalau sekarang nggak harus shopping tapi shopee bisa, pakai aplikasi shopee. Gimana datang suaminya, alhamdulillah terjaga hartanya malah bertambah, udah ada ini itu. Nah shopee itu sudah datang di rumahnya. Allahu musta'an. Tip, perkara-perkara yang terkadang tidak dibutuhkan di dalam rumah hanya karena keinginan saja. Maka seorang wanita yang salihah tidak demikian, betul-betul dia jaga. Ya. Demikian pula menjaga kehormatannya. Di saat suami tidak ada, maka tidak boleh ada laki-laki lain yang masuk ke rumahnya, kecuali orang-orang yang diizinkan oleh suaminya. Bahkan kalaupun itu adalah dari kerabat sang istri, kalau tidak diizinkan ya tidak boleh memberikan masuk ke rumahnya. Tidak membiarkan suaranya didengar oleh orang lain, tidak membiarkan ya kulitnya disentuh oleh tangan orang lain, tidak membiarkan kecantikannya dilihat oleh mata-mata laki-laki lain. Nah ini wanita-wanita yang salihah, menjaga kehormatannya di saat tidak ada suaminya. Tayyib. Wallati takhafuna nusuzahun. Adapun istri-istri yang kalian khawatiri berbuat nusuz, nusuz itu artinya adalah al-khurud anit ta'ah, keluar dari ketaatan. Keluar dari ketaatan terhadap suaminya, berarti melakukan nusuz. Dan wanita yang melakukan nusuz, dia gugur darinya hak-haknya sebagai istri, dari memberikan nafkah, memberikan banyak hal yang dengan itu gugur. Kalau seorang istri berlaku khusus, keluar dari ketaatan terhadap suaminya, maka sang suami tidak lagi memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepadanya. Sehingga berat permasalahan khusus ini. Ibnu Katsir menyatakan wan nusuzu huwa al-irtifa. Fal mar'atun nasis hiyal murtafi'a 'ala zawjiha. Ini adalah irtifa. Berada di ketinggian. Wanita yang nasis, bukan narsis ya, nasis. Nasis dengan narsis beda. Wanita yang nasis, yakni al-murtafi'a 'ala zawjiha. Wanita yang merasa tinggi dibandingkan suaminya. At-tarikah li amri, yang meninggalkan perintah-perintahnya, ini tidak mau untuk menjalankan perintah-perintah suaminya. Al-mu'ridu anhu, yang berpaling darinya. Ada loh yang seperti ini, terjadi betul. Wanita-wanita yang dia lebih tinggi kedudukannya dibandingkan suaminya di rumahnya. Ada banyak sebab, mungkin karena perbedaan status sosial, suaminya miskin, dianya kaya, ya, rumah tempat tinggalnya adalah rumah milik istrinya, yang bekerja justru istrinya, ya, suaminya di rumah ngurusi anak-anak, istrinya bekerja di luar. Nah seperti ini terjadi terbalik ya kondisinya, sehingga menyebabkan banyak hal, konsekuensi-konsekuensi yang harus dibayar oleh sang suami dengan sebab itu, menyebabkan dia tidak memiliki atau kurang memiliki wibawa di hadapan istrinya. Tetapi hal tersebut tidak kemudian menjadikan status berubah. Istri ya tetap istri. Dan perbuatan seperti itu adalah perbuatan khusus. Dan itu adalah perbuatan dosa. Wallahu musta'an. Kalau yang berlaku, kalau terjadi seperti itu fa'idhuhun, maka langkah pertama adalah diberi nasihat. Sang istri diberi nasihat. Ini repnya kalau istrinya juga seorang yang pandai belajar agama, ya. Suaminya orang yang hanya belajarnya kalau pas taklim-taklim itu saja. Suami apa istrinya sebulan pondok pesantren. Mau berdalil piye? Ya. Di hadapannya ini lebih pandai. Ya. Baru mau berbicara ayat brutal gratul diluruskan sama istrinya. Ya, mau bicara sudah enggak bisa. Hadis begitulah, hadis murah ngerti ngono. Harung dalil misalnya. Maka dalam kondisi seperti ini akan terjadi ketimpangan. Sehingga para kaum pria memang betul-betul sangat dituntut untuk betul-betul bisa ya menjadi qawam terhadap istrinya. Sehingga nanti kalau terjadi nusus bisa menasihati. Ya, memberikan nasihat-nasihat. Kalau memang istrinya adalah lebih pandai daripada dia ya katakan. Katanya jebulan, nah itu kalau itu malah menyakiti ya. Bahasa yang lebih halus mungkin. Bahasa lebih halus ya. Sudah tahu dalil, alhamdulillah, sudah tahu ayat, sudah tahu hadis, bukankah wajib menuruti suami dan seterusnya. Bahasa-bahasa yang tidak perlu dalil. Dalil orang ngerti. Lupa daripada salah malah ditertawai sama istrinya. Ya. Sekedar secara umum bahwasanya istri itu wajib untuk ini yang saya perintahkan perkara yang baik, perkara yang mubah. Tidak boleh melebihi tingginya suara suami. Fa'idhuhun, nasihat yang pertama. Wahjuruhun fil madoji, dan pisah ranjang ya. Yang melakukan suami bisa terjadi terbalik ya. Karena istri yang lebih berkuasa malah justru suaminya suruh tidur di luar. Nah, rumah-rumah saya mau bagaimana? Tidak bisa. Wallahu musta'an. Ini ini kalau terjadi ketimpangan dalam rumah tangga. Memang ini ya anak cerita ini bukan kok sekedar apa istilahnya khoyal ya. Ini betul-betul terjadi, betul-betul nyata. Dan sampai kepada anak berita-berita tersebut ya, berbagai macam keluhan-keluhan sebagian ikhwah. Bukan ikhwah ngawi alhamdulillah ya. Mungkin sebagian mereka ada. Tip, wadribuhun, dan pukul mereka, dalam artian pukulan di sini pukulan yang mendidik, bukan pukulan untuk menyakiti. Ya. Pukulan-pukulan yang mendidik dan tidak boleh untuk kemudian memukul muka sampai pada taraf ya sampai apa namanya membekas, lebam. Apalagi sampai bengkak, apalagi sampai patah tulang. Allahu musta'an. Istrinya dikira samsa. Tip. Ini pukulan-pukulan yang sifatnya adalah mendidik bahwa suami dalam keadaan ini tidak ridho. Nah, kalau sekarang wanita-wanita yang mereka bukan wanita yang salihah, justru mereka yang main pukul kepada suaminya. Banyak ya, main tampar suaminya. Ini korban-korban telenovela. Fa'in atau anakum falata berwalehina sabila. Nah, di saat kemudian para istri itu mentaati kalian ya, dalam perkara-perkara yang diperbolehkan oleh syariat. Maka jangan mencari-cari jalan, mencari-cari jalan untuk menyalahkan atau melakukan terhadap sang istri. Kalau sang istri sudah berusaha sekuat tenaga, yang namanya wanita penuh dengan kelemahan, terjadi padanya kesalahan, kekurangan ya, karena kelemahan-kelemahan tersebut, maka tentunya yang harus dikedepankan adalah pemaafan ya, berlapang dada. Toh engkau pun juga penuh dengan kekurangan. Innallaha kana aliyan kabira, sungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar. Dan itu merupakan tahdid, kalimat itu merupakan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai kemudian mendolimi sang istri, maka Allah adalah walinya. Allah maha tinggi, maha kuasa, maha besar untuk kemudian membelanya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nafkah ilahuna wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakumu biyamdik asadu ala ilaha.